Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari Tanah Leluhur, ratusan tahun yang silam di Tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Aki. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Kris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, Ape Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan yang tiba di Bukit Batu Larang bertemu dengan Jerangkong Hidup. Dan di tempat tersebut, mereka menjumpai satu keanehan, yaitu adanya sebuah cahaya yang bersinar keluar dari balik batu-batu besar. Keduanya perlahan-lahan mendekati cahaya tersebut. Sementara itu, suasana malam terasa sedemikian mencekam. Binatang malam seakan-akan menjadi bisu, hening, dan membangkitkan bulu roma. Oh, berhati-hatilah, Wulan. Kita belum mengetahui apa yang berada di balik batu itu. Karena itu, marilah kita segera melihatnya, Kek. Celah batu besar yang hanya dua tombak itu akhirnya dicapainya. Dan dari celah batu itu, Anting Wulan dapat melihat dengan jelas apa yang berada di sana. Kek, Gusti Prabu Purbaya bersama Cempaka. Oh, memang sudah kusangka sejak semula. Pertanda apakah itu, Kek? Sinar terang membias dari seluruh tubuh kedua bocah itu. Oh, bocah itu bukanlah bocah sembarangan, Wulan. Itu adalah sinar kadewataan, sinar suci. Oh, beberapa hari yang lalu, aku melihat bayangan mereka berdua berkeliling di bukit ini. Oh, aku tidak ambil peduli. Tapi malam ini, tiba-tiba saja aku melihat sinar itu lagi dari gua persembunyianku. Aku keluar untuk menuntaskan rasa penasaranku. Aku datang kemari adalah untuk mencari mereka. Apa yang sebaiknya aku lakukan, Kek? Oh, iya. Kau harus menunggu sampai selesai tapa mereka. Iya. Aku akan menunggu mereka. Aku akan menunggu. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Iya. Mudah-mudahan. Aku juga ingin bertemu dengan kedua anak itu. Mereka pernah aku buat susah pada masa-masa yang lalu. Aku ingin lebih mendekat lagi, Kek. Jangan kau lakukan itu, Wulan. Aku khawatir keduanya akan terganggu. Dan bukan tidak mungkin kau pun akan mendapat kesulitan. Aneh sekali kau ini. Engkau tidak lagi seperti dulu ketika melakukan penyerangan ke Gua Larang. Ketika aku temui di Bukit Batu Larang, engkau telah jauh berubah, Kek. Tapi sayang sekali, perubahan dirimu tidak kau tunjukkan pada dunia kependekaran. Tidak kau tunjukkan pada mereka, orang-orang yang pernah engkau buat susah. Pada keluarga-keluarga pendekar yang telah engkau jadikan janda. Kau agak pengecut, Kek. Kau hanya mengirimkan muridmu untuk menghapus dosa-dosamu. Bagaimana kau tahu semua itu? Apakah dia telah berjumpa denganmu? Kau telah berjumpa dengan karma pala muridku. Iya, aku telah berjumpa dengan muridmu. tapi ia tidak mengatakan apapun tentang dirimu. Aku mengetahuinya dari mulutmu sendiri. Ah, jangan mempermainkan diriku, anak liar. Siapa yang mempermainkan dirimu? Dan siapa yang bisa dikatakan anak liar? Aku atau murid Bukarmapala yang kau percayakan untuk menjadi seorang pendekar yang dapat menghapus dosa-dosamu? Apa maksudmu? Mengapa kau berkata seperti itu? Apa yang telah dilakukan oleh muridku Karmapala? Kau jangan mengada-ada. Dia adalah seorang anak yang baik. Jangan kau mencoba memfitnahnya. Memfitnah muridku Karmapala. Hah? Ayo, katakan apa yang terjadi dengan muridku. Mengapa kau berkata seperti itu? Katakan, Wulan. Baru saja Anting Wulan hendak membuka mulutnya untuk bercerita, dari salah satu sudut bebatuan muncul sesosok bayangan yang agak sedikit bungkuk, mendekati mereka sambil terbatuk-batuk kecil. Ah, kau kakek Mamang Kuraya? Aku harap kalian jangan ribut di sini. Oh, kau tua gila. Manusia sekarat seperti dirimu rupanya juga berumur panjang. Marilah kita berbicara, berbincang-bincang di sana. Biarkanlah mereka menyelesaikan tapa berata mereka. Marilah. Di sana kita tidak akan mengganggu mereka. Baiklah. Ayolah, kau ikut aku ke sana, Wulan. Kau harus menjelaskan semua sikap sinismu pada muridku. Jelaskanlah, Wulan. Jangan membuat aku menjadi tidak sabaran dan lupa diri. Kau kira aku takut denganmu, kakek iblis? Kau kira aku gentar dengan nama iblismu itu? Seperti kanak-kanak yang takut melihat kalong wewe? Sudahlah. Jangan membuat keributan di sekitar tempat ini, Jerangko. Dan kau juga, Wulan. Baiklah. Aku akan menceritakan semua ulah dari muridmu. Lalu hal apa yang membuat engkau menuduh muridku melakukan keburukan? Apakah karena sikap anak gadis itu? Dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Karmapala? Apa? Ya, aku mengerti. Bukti yang kupaparkan padamu memang kurang cukup kuat. Tetapi sikap dari Pramita merupakan bukti bagiku, karena aku mengenal anak itu. Seenaknya saja engkau menuduh muridku, bocah. Dengarlah, aku percaya sepenuhnya dengan muridku. Karena itu aku bersumpah, jika memang benar muridku melakukan suatu perbuatan yang di luar batas sikap seorang kesatria, aku akan membunuhnya. Dan setelah itu, untuk pertanggungan jawab dariku, aku akan menggorok leherku sendiri. Biarlah Dewata menjadi saksi semua sumpahku dan janjiku ini. Tidak perlu kau bersumpah seperti itu. Cukup bila kau menghalangi dan mencegah semua ulahnya. Jika kau memang telah memutuskan untuk merubah jalan hidupmu, tenagamu sangatlah diperlukan oleh Tanah Pasundan. Kau pun, kek, jangan menyangka muridmu yang suci bagaikan seorang dewa itu bebas dari segala dosa. Oh. Jangan kau kira Purbaya itu adalah seorang raja yang arif dan bijaksana. Kau mau bercerita apa lagi, Wulan? Ada apa sekarang dengan muridku Purbaya? Muridmu pun adalah seorang pemuda yang kotor, seorang pemuda yang bejat. Wulan! Purbaya tidak lebih dari seorang pemuda bejat yang tidak bertanggung jawab. Pemuda hidung belang, pemuda capul. Oh, kau ini kenapa, Wulan? Apakah saat ini kau sedang kesurupan? Datang kemari hanya untuk melempar kesalahan ke sana dan kemari. Purbaya walaupun kini bukan muridku, tapi aku sempat mendidiknya. Aku sempat mengenal sikapnya. Untuk anak itu, aku bahkan berani mempertaruhkan hal yang jauh lebih berat dari muridku Karmapala. Ah, kau jangan mengada-ada, Wulan. Katakanlah bahwa semua ocehanmu tentang muridku dan juga tentang Purbaya adalah dusta. Ketahuilah, kek, kedatanganku ke tanah Pasundan ini, meninggalkan gerakan junjunganku Prabu Sanjaya ke arah timur, adalah semata-mata karena perbuatan dari kedua anak muda bejat itu. Wulan, ingat, ingat, kau adalah cucu muridku. Jangan bertingkah macam-macam di hadapanku. Hah? Ceritakanlah apa sebenarnya yang telah kau ketahui tentang muridku Purbaya. Sebelum Karmapala mengganggu Paramita, wanita itu telah hamil karena ulah Purbaya. Gila! Tidak mungkin itu terjadi. Tidak mungkin. Aku pun tidak percaya sedikitpun dengan ceritamu itu. Aku akan menanyakan langsung padanya selesai tapanya itu. Tunggulah engkau di sini, Wulan. Kau harus mendengar sendiri darinya tentang jawaban dari semua tuduhanmu yang tidak beralasan itu. Ha? Keributan yang terjadi di antara mereka menyebabkan mereka menjadi alpa dengan keadaan sekeliling mereka. Cahaya aneh yang memancar halus lenyap tanpa diketahui. Dan belum lagi mereka menyadarinya, tiba-tiba terdengar suara yang halus yang sangat mengejutkan ketiga tokoh tanah Pasundan. Ya, memang aku harus menjelaskannya. Oh, engkau sudah selesai Purbaya. Gusti Prabu. Benarkah semua yang diceritakan oleh anak ini Purbaya? Katakanlah bahwa semua itu adalah dusta. Raden Purbaya, yang kini telah bergelar Prabu Purbaya, menghela nafas dalam-dalam. Ia masih saja berdiri tegak mematung. Sebelum ia membuka suara, ia masih sempat menoleh pada Cempaka yang berdiri di sisinya tanpa komentar, menunduk seakan-akan tidak mengacuhkan semua tuduhan Anting Wulan yang sempat didengarnya. Baiklah, aku akan menceritakan semua peristiwa itu. Duduklah, Kacempaka. Aku akan mengulangi kembali cerita itu. Ceritakanlah, tuanku. Keheningan pun mencekam kembali. Untuk beberapa saat Anting Wulan, Cerangkong Hidup dan Mamang Kuraya terdiam. Mereka kini menyadari, di samping seorang raja yang besar, Raden Purbaya memiliki perbawa khusus yang masih belum dimengertinya. Raden Purbaya memandang ke langit lepas. Nampak ia tengah berpikir keras, seakan-akan tengah mengingat-ingat kejadian yang telah terjadi beberapa waktu yang lalu. Saat itu, aku berada dalam tahanan Resi Amista. Totokannya benar-benar membuat aku tidak berdaya. Adik Paramita yang terpengaruh dengan bujuk rayu Resi Amista datang ke kamarku. Dia mengantarkan makanan dan kemudian turut makan bersamaku. Tapi tidak berapa lama setelah kami menyelesaikan makan kami, Paramita berlaku aneh. Dia bertingkah aneh, menggeliat-geliat. Maaf, apa yang terjadi dengan dirinya? Tiba-tiba saja ia memelukku, menubruk diriku. Dan akhirnya, setelah aku merasakan suatu hawa aneh yang merangsang seluruh syarafku, aku menyadari bahwa di dalam makanan yang baru saja kami makan dibubuhi bubuk perangsang birahi. Oh, yang jagat dewa Batara. Setan licik Resi Amista. Aku akan meninggalkan bukit batu larang ini. Aku akan mencarinya. Aku akan membuat perhitungan dengan manusia licik itu. Jadi hal itu benar-benar terjadi. Lalu mengapa tuanku tidak bertanggung jawab? Tidak. Gusti Prabu Purbaya tidak melakukan hal itu. Mengapa begitu? Mengapa engkau berkata begitu, Cempaka? Bukankah junjunganmu sendiri telah mengakuinya? Walaupun itu adalah karena pengaruh dari ramuan perangsang birahi. Tidak. Aku tidak mengakui bahwa aku telah melakukannya. Aku tidak pernah mengakuinya. Tapi aku juga tidak berani untuk menolak tuduhan itu. Ah, bagaimanakah maksud tuanku yang sebenarnya? Tuan tidak berani menolak tuduhan itu. Tapi di samping itu, tuan juga tidak mau mengakui perbuatan itu telah tuan lakukan. Aku bersungguh-sungguh. Aku tidak pernah melakukannya. Aku tidak merasakannya. Sama sekali aku tidak melakukannya. Semua itu tuan lakukan. Semua itu terjadi adalah di luar kesadaran tuanku. Tapi apapun mau dikata, semua itu telah terjadi. Dan seorang korban dari perbuatan tuanku kini tengah menderita pukulan batin yang amat berat. Itu cukup Purbaya. Junjunganku Gusti Prabu Purbaya, penguasa besar di tanah Pasundan ini. Aku percaya dengan semua ceritamu itu. Tetapi, sesungguhnya lah hal ini tidak bisa dibiarkan saja. Tuanku harus menyelidiki tuduhan itu, jika itu memang benar sebuah tuduhan. Dan jika hal itu benar-benar dilakukannya, Gusti Prabu Purbaya akan bertanggung jawab. Kacempaka! Raden Purbaya terperanjat mendengar kata-kata Cempaka, wanita yang sangat dicintainya itu. Untuk sesaat ia tertegun, dipandangnya wajah Cempaka yang duduk di sampingnya, dan kini tengah menatapnya dengan pandangan yang sangat tajam. Kak. Iya. Tuanku harus mempertanggungjawabkannya. Akan tetapi, jika itu semua dapat dibuktikan dengan benar, tuanku tidak dapat memungkiri lagi jika bukti itu benar-benar ada. Untuk perkara semacam ini, bukti apa lagi yang dapat diketengahkan? Apakah hanya sekedar kehadiran Paramita dan tuduhannya? Sekedar melihat perutnya yang buncit? Benar-benar aku tidak mengerti. Oh, kita akan menelusurinya, tuanku. Kita akan kembali ke Keraton Kencana Wungu, mencari Resi Amista di sekitar sana, dan menyelidikinya. Mungkin dari mulut resi asing itu, kita akan dapat menyelidiki masalah ini. Sesungguhnya lah saya percaya dengan sikap kesatria dari tuanku. Tapi Paramita telah menjelaskan pada saya, dan saya tidak dapat mengatakan bahwa dia berdusta atau mengada-ada. Dan dia memang telah mengandung. Saat itu, aku memang tidak merasakan sesuatu. Hanya saja secara tiba-tiba, sepertinya aku merasakan diriku tidak sadarkan diri. Ya, kita akan menyelidikinya, kek. Jika boleh, saya pun akan turut serta bersama tuanku. Silakan, kak. Kita akan pergi bersama-sama menyelidikinya. Kau pun boleh juga jika ingin turut serta, kakek. Tetapi hamba mempunyai satu urusan, yaitu mencari murid hamba yang menurut Anting Wulan sedang menuju ke tempat ini. Jika begitu hamba permisi. Sekarang juga hamba mohon pamit. Silakan, kek. Mudah-mudahan Kakang Karmapala cepat kakek temukan, dan semua persoalan ini akan segera tuntas. Oh, hamba permisi. Ayolah kita juga segera berangkat. Jika tuanku berkenan, kita dapat langsung saja berangkat dari tempat ini. Kukira sebaiknya kita kembali saja ke istana. Aku akan menyampaikan pesan untuk Paman Raka Parumpang. Aku khawatir ia akan menjadi cemas dan gelisah karena kepergian kita yang berlarut-larut waktunya. Malam ini kita kembali, dan besok sebelum tengah hari kita sudah dapat meninggalkan Karang Sedana. Oh iya, baiklah. Semuanya terserah pada kebijaksanaan tuanku. Oh, hamba menurut saja. Oh iya, kukira memang sebaiknya begitu. Tidak lebih dari 2 hari kita pasti akan dapat tiba di Kencana Wungu. Baiklah, sekarang marilah kita kembali. Tapi bagaimanakah dengan tujuan tuanku datang kemari? Apakah tuanku telah berhasil mendapatkan petunjuk? Biarlah, lain waktu aku menceritakannya, Kek. Malam sudah menjadi semakin larut. Sebaiknya kita kembali saja dulu dan beristirahat. Ya, oh, baiklah. Ayo, mari. Dengan tergesa-gesa, mereka meninggalkan Bukit Batu Larang. Tetapi ketika tiba di pinggir wilayah Bukit Batu Larang, Anting Wulan teringat akan tugasnya yang lain, yaitu mencari Paramita, yaitu untuk mengambil kembali pedang ular mas, dan segera saja ia menghentikan langkahnya. Ampun tuanku, saya mempunyai sebuah urusan lain yang cukup penting untuk diselesaikan. Biarlah hamba memisahkan diri. Nanti kita akan bertemu di sana. Hamba akan berusaha untuk tiba lebih dahulu. Baiklah, aku harap kau tidak terlambat, Kak Wulan, agar kita dapat menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Baiklah tuanku, hamba berangkat. Hei, tunggu, ayo berangkat. Hiya, hiya. Anting Wulan kembali menghelasi tunggul, tetapi kuda sakti yang sangat penurut itu tiba-tiba saja membuat ulah dan tidak mau beranjak dari tempatnya. Mau apa kau tunggul? Si tunggul tetap saja meringkik-ringkik dan sesekali mengangkat kakinya tinggi-tinggi. Untuk sesaat, Anting Wulan menjadi kehilangan akal. Sementara itu Raden Purbaya yang belum beranjak dari tempatnya juga memperhatikan ulah si tunggul. Si tunggul kembali meringkik dan kini mendekati Raden Purbaya sambil menghentak-hentakkan kakinya dan sesekali menggerakkan kepalanya ke kiri dan kanan seakan-akan hendak memberikan salam pada Raden Purbaya. Kak Anting Wulan, bukankah kuda putih ini adalah kuda ajaib itu? Kuda yang dulu kau dapatkan di hutan Cimalaka Hideng? Benar tuanku, kuda putih ini hamba namakan si Tunggul. Agaknya engkau masih mengenaliku, Tunggul. Kau memberikan salam padaku. Kuda baik. Begitu mendapat usapan dan sapaan dari Raden Purbaya, kuda putih yang perkasa itu kemudian menggosok-gosokkan kepalanya di tubuh Raden Purbaya. Sementara itu Mamang Kuraya, Cempaka, dan terutama Anting Wulan menjadi tidak mengerti. Engkau masih saja perkasa seperti dahulu. Berbahagialah, kau telah mendapatkan seorang majikan yang baik. Nah, pergilah putih, pergilah. Lihatlah itu, tuanmu menjadi semakin tidak sabaran. Oh, kau telah mengenal kuda itu, Purbaya? Iya, Kek. Aku lebih dahulu mengenalnya. Saat itu, aku menemukan kuda itu masuk dalam perangkap jerangkong hidup guruku. Aku tidak sampai hati melihatnya dan kemudian melepaskannya. Agaknya dia adalah kuda yang baik. Masih saja ia mengenaliku. Iya. Sungguh sangat disayangkan jika ada manusia yang tidak mengenal budi. Sungguh sangat disayangkan. Cempaka. Kita berangkat sekarang, Kek. Ya, marilah. Kita berlari cepat agar dapat segera tiba di istana. Raden Purbaya, Cempaka dan Mamang Kuraya melesat menuju Karang Sedana. Sementara itu Anting Wulan memacu kudanya menuju Galuh. Thank you. pikiranku yang sebenarnya. Apakah Galuh tempat yang tepat bagiku untuk menemui Paramita? Galuh memang lebih dahulu didatangi Paramita jika ia mengambil jalan agak menyimpang ke utara. Tapi jika ia mengambil jalan lurus, ia akan tiba di Karang Sedana. Sakit kepalaku. Agaknya kelelahan sudah mencekam diriku. Aku akan mencari tempat yang tepat untuk tidur. Setelah beberapa saat menghela kudanya, Anting Wulan berhasil tiba di sebuah desa. Desa yang kecil, yang tak jauh dari padepokan Gua Larang. Jika aku tidak salah, ini adalah desa Sumur Opat. Ya, aku masih ingat. Tidak jauh dari sini, di sebelah utara desa ini, adalah padepokanku. Kukira tidak perlu aku ke Gua Larang. Waktuku akan semakin terbuang. Padahal aku harus berangkat segera. Jika tidak berangkat, aku tidak berhasil menemukan Paramita. Ya, waktuku hanya sekitar malam ini. Atau setidak-tidaknya sampai besok malam. Ya, pondok di hadapanku akan kucoba kuketuk. Malam sudah mulai larut. Agaknya penghuninya sudah tertidur. Ringkikanmu dapat mengejutkan penduduk sekitar tempat ini. Diam-diamlah di situ, tunggu. Sampurasun. Takut, Bu. Diamlah, jangan berisik. Diam. Bu. Kau jagalah anak kita, Bu. Aku akan mengintai keluar. Mana senjataku, Bu? Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa mereka belum tidur dan ketakutan seperti itu? Sampurasun! Saya mohon bantuan, Bu. Pak? Saya adalah seorang pengembara yang kemalaman. Pergilah kau. Jangan ganggu kami. Atau kami akan adukan pada tokoh-tokoh dari Gua Larang. Saya tidak bermaksud buruk, Pak. Saya ingin bantuan Bapak. Awas, Pak. Jangan dibukakan. Oh, suaranya seorang wanita, Bu. Bukan setan yang semalam mengganggu desa kita. Biarlah aku bukakan. Jangan, Pak. Jangan. Berbahaya sekali jika itu adalah muslihat setan itu. Jangan, Pak. Jangan dibuka pintunya, Pak. Siapakah kau? Apa maksudmu mengetuk pintu rumahku malam-malam seperti ini? Nama saya Anting Wulan, Pak. Saya mohon bantuan untuk menumpang. Sekedar menghindarkan diri dari sengatan nyamuk di luar, Pak. Mengapa Bapak membawa senjata seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Masuklah. Mudah-mudahan perbuatan baikku ini tidak menimbulkan petaka ataupun kesialan untuk keluargaku. Ayo, masuk. Seorang wanita. Siapakah engkau ini, nak? Apakah engkau tidak takut berkeliaran di malam gelap seperti ini? Dan tadi malam di desa kami ini... Ada apa, Bu? Apa yang terjadi di desa ini? Kok saja yang menceritakannya, Pak? Begini, Nona. Semalam di desa kami terjadi satu peristiwa yang sangat menyeramkan. Itu keluarga besar di ujung desa sebelah timur mati secara mengenaskan. Dadanya berlubang dan jantung mereka hilang dicabut oleh iblis itu, Nona. Benarkah sekejam itu? Iya. Agaknya hanya iblis saja yang sanggup melakukan kekejian seperti itu. Apakah tidak ada yang sempat melihat bentuk dan rupa iblis itu, Pak? Ada. Salah seorang tetangga keluarga korban sempat melihat sebuah bayangan hitam melompat dari pohon ke pohon. Berkerudung hitam, Nona. Sudahlah, Pak. Jangan menyebut-nyebut lagi iblis itu. Sebaiknya jika engkau ingin tidur, tidurlah, Nona. Itu, kau bisa menempati kamar itu. Kamar itu belum kami pakai. Kami semua berkumpul menjadi satu di kamar sebelah. Tidak usah repot-repot, Bu. Di ruang ini saya dapat beristirahat dengan tenang. Ibu masuklah, tidur. Saya akan menjaga di sini. Saya mempunyai cukup kepandaian untuk mengusir setan-setan jahat. Ibu tidak usah khawatir. Ibu bisa tidur dengan tenang. Percayalah, tidak akan ada yang mengganggu ibu malam ini. Nah, tidurlah. Kenapa bapak dan ibu jadi bengong seperti itu? Kalian meragukan kata-kata saya? Lihatlah ini. Anting Wulan meraih sapu lidi yang diberi tangkai panjang yang terbuat dari kayu keras. Di hadapan ibu dan bapak pemilik pondok, ujung kayu yang keras itu dipatahkan dengan dua jarinya. Dan kemudian potongan kayu yang keras itu digenggamnya. Nah, lihatlah. Apakah dengan kekuatan seperti ini, kalian belum juga mempercayai aku? Lihat ini, Pak. Pak. Luar biasa. Potongan kayu yang keras itu hancur menjadi bubuk. Digenggam dengan kekuatannya. Tidurlah. Jika aku mempunyai cukup waktu dan berkesempatan bertemu dengan iblis keji itu, aku akan menangkap dan membasminya. Baru saja kedua orang tua pemilik pondok itu akan masuk ke dalam kamarnya, tiba-tiba saja dari kejauhan terdengar kentongan yang merupakan tanda bahaya. Pak, itu dengar, Pak. Itu di desa sebelah, Pak. Seluruh isi pondok kecil itu tersentak ketika mendengar kentungan tanda bahaya, tidak terkecuali Anting Wulan. Pak, itu... Iya. Itu dengar, Pak. Dari desa sebelah. Tenanglah, Ibu dan Bapak. Biar saya melihatnya keluar. Jangan keluar, Nona. Iya. Berbahaya. Iya, Nona. Wanita itu seakan-akan terbang dan hinggap di atas punggung kudanya, Pak. Iya. Siapakah dia, Pak? Entahlah, Bu. Tapi dia mengatakan namanya adalah Anting Wulan. Pintu ini sampai lupa ku kunci. Pak. Iya. Pak, kok bilang apa? Anting Wulan? Iya, Anting Wulan, Bu. Ada apa? Anting Wulan? Bukankah itu nama salah seorang tokoh dari Ningsewu, Pak? Bukankah Anting Wulan salah seorang murid dari Gua Larang, Pak? Oh iya, kau benar, Bu. Iya, aku ingat sekarang. Anting Wulan adalah salah seorang murid dari Gua Larang yang tergabung dalam kelompok yang dulu dikenal dengan nama Ningsewu. Alah, aku telah bersikap kurang ajar kepada pendekar wanita itu. Hampir saja kita membiarkan dia di luar, Bu. Dan menistanya seperti seorang pengemis. Yang jagat Dewa Batara. Selamatkanlah pendekar wanita itu. Dan lenyapkanlah iblis malapetaka itu melalui tangan pendekar wanita itu. Marilah, Bu. Kita tidur saja. Itu, lihat anakmu pun sudah pulas di pundakmu. Ayo. Baiklah, Pak. Tapi bagaimana jika dia datang lagi untuk bermalam di sini, Pak. Tidak mungkin, Bu. Dia itu adalah seorang pengembara, bukan tamu ataupun kenalan kita. Sekarang dia mengejar iblis itu di desa sebelah. Dan tentunya, jika nanti dia membutuhkan tempat untuk bermalam, ya tidak perlu repot-repot kemari lagi, Bu. Apalagi penduduk di desa itu yang mendapatkan bantuan langsung darinya akan sangat berterima kasih dan menyambutnya dengan sebaik-baiknya. Di rumah kepala desanya, di sana pasti lebih baik, lebih mewah daripada di pondok kita ini, Bu. Ah, sudahlah, ayolah. Ini kau simpan tombakmu ini. Nah, aku ingin mencuci kakiku dulu. Sementara itu, Anting Bulan memacu kudanya cepat menuju arah mana tentongan berbunyi. Aku akan berkeliling mencari iblis pengacau itu di sekitar pinggiran desa. Hiya, hiya, hiya. Teruslah tunggul. Ya, kita berputar lagi. Aku yakin iblis itu masih berada di sekitar sini. Hei, itu dia. Tunggu di sini, tunggul. Anting Bulan melenting dari atas punggung kudanya, kemudian melesat cepat bagaikan anak panah, mengejar bayangan hitam yang berlari meninggalkan desa kecil itu. Dengan mengempos tenaga saktinya, beberapa saat saja ia telah berhasil mengejar bayangan yang mencurigakan itu. Berhenti! Menyingkir kau! Ternyata tidak salah dugaanku. Engkau pastilah orang yang harus bertanggung jawab atas pembunuhan di desa-desa sekitar sini. Kau pastilah iblis kecil itu. Ayo, perlihatkan wajahmu. Buka topengmu itu. Seorang laki-laki berwajah keras tersenyum kecut. Bola matanya kelihatan liar. Dengan geramnya, Anting Bulan melemparkan potongan kain kecil itu ke wajah laki-laki yang kini tengah terkapar tanpa daya. Siapakah kau ini, Kisanak? Mengapa engkau melakukan tindakan seperti itu? Kenapa engkau diam saja? Jawab pertanyaanku. Ayo, jika kau tidak mau menjawab, aku akan membawamu ke tempat di mana kau telah melakukan. Biarlah para penduduk yang menghakimi. Kau tidak bisa menghakimi aku, Nona. Kau tidak bisa menghakimi aku. Apa itu? Melihat buruannya memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, Anting Bulan cepat bertindak, menotok beberapa jalan darah di sekitar leher orang itu. Akan tetapi terlambat, benda kecil itu telah masuk ke dalam perutnya. Kau tidak bisa menghakimi aku, Nona. Kau tidak bisa menghakimi aku. Setan pelang. Rupanya dia telah menelan ramuan pencabut nyawa. Gila. Siapakah orang ini? Apakah dia mempunyai kawan yang merupakan kelompoknya? Siapa itu? Hei, berhenti! Melihat kecepatan lari lawannya, Anting Bulan segera mengempos kembali tenaga saktinya. Dan dengan gerak kilatnya, ia melesat mengejar bayangan yang berada di mukanya. Tetapi beberapa saat saja, bayangan itu telah lenyap dari pandangannya. Gila. Siapakah buruanku tadi? Begitu hebatnya kepandaiannya. Jarang sekali dapat kutemui orang yang sehebat itu. Aku harus kembali ke tempat tadi. Mungkin dari korban yang kutemukan tadi, aku bisa mendapatkan petunjuk yang berharga. Thank you. ibunya sebelum kukuburkan mayatnya. Apa ini? Yang jagat Dewa Betara. Jantung manusia. Penduduk desa menuju ke tempat ini. Biarlah, akan kutunggu sebentar mereka. Paman-paman sekalian, kemarilah. Kemarilah kalian. Kalian akan dapat menemukan iblis merusak ketentraman desa kalian. Aku berhasil menangkapnya. Akan tetapi, dia telah berhasil membunuh diri. Oh, siapakah engkau ini? Mengapa engkau tidak menampakkan dirimu, Nona? Baiklah, Paman. Siapakah engkau ini? Mengapa engkau tidak menampakkan dirimu, Nona? Baiklah, Paman. Inilah aku, Paman. Dan itu adalah pengacau desa kalian. Oh, dia. Dia seorang wanita yang cantik. Lihat itu orangnya. Itu juga mati. Siapakah engkau ini, Nona? Aku adalah Anting Wulan, Paman. Aku adalah seorang murid dari Padepokan Gua Larang. Maaf, Paman. Aku tidak bisa lama-lama di tempat ini. Ada seorang kawan mereka yang berhasil lolos. Jadi ada kawan iblis ini. Jangan, jangan buang saja. Ayo. Setelah berhasil menemukan kudanya si Tunggul, Anting Wulan segera melarikan kudanya menuju arah mana buruannya pergi. Sementara itu sang Dewa Malam sudah mulai bersiap untuk menyelesaikan tugasnya. Serpihan tipis dan halus yang berwarna kemerah-merahan mulai semburat di ufuk timur. Anting Wulan yang menjadi semakin lelah karena tidak tidur semalam-malaman, akhirnya turun dari punggung kudanya dan tidur tanpa menghiraukan lagi di mana tempatnya. Sementara itu, pembunuh keji serupa dengan yang terjadi di desa pinggiran Gua Larang terus berlangsung. Bahkan pembunuhan tersebut semakin meningkat. Tidak hanya terhadap penduduk desa, tetapi tokoh-tokoh serta pendekar-pendekar yang ternama pun menjadi korbannya. Banyak perguruan yang berkabung, datang dan pergi pembunuhnya begitu misterius, meninggalkan korban dengan dada yang berlubang tanpa memiliki jantung lagi. Dan banyak orang menyebutnya sebagai iblis bercadar hitam. Dua hari telah berlalu. Sementara itu Raden Purbaya yang menuju Keraton Kencana Wungu telah tiba tak jauh dari perbatasan negara tersebut. Agaknya kita telah tiba di perbatasan kerajaan yang kita tuju. Lihatlah itu padang rumput di hadapan kita. Menurut keterangan yang diberikan penduduk yang kita jumpai, tadi itu adalah tandanya. Ayolah kita percepat perjalanan kita. Iya, Kek. Marilah, Kak. Mungkin sebelum matahari terbenam, kita dapat tiba di Keraton Kencana Wungu. Perjalanan kita ini agaknya akan memakan waktu yang panjang lagi, Tuanku. Iya. Iya. Aku kira kita dapat berkeliling sebentar guna menyelidiki pembunuhan yang akhir-akhir ini terjadi. Iblis bercadar hitam. Hampir 4 kurban yang kita jumpai dalam perjalanan kita ini. Dan mereka semua adalah ketua perguruan silat. Kira sebaiknya kita berhenti beberapa saat di sini. Kota Raja sudah di hadapan kita. Tuanku perlu merapikan diri sebelum menghadap Prabu Sakti Dewangga. Ya, aku kira juga demikian. Marilah kita menyaring pakaian. Kita cari penginapan untuk beristirahat beberapa saat. Penginapan yang cukup besar di kota Jatisari ramai dihuni tamu-tamu dari berbagai kota dan daerah. Banyak saudagar-saudagar kaya yang menginap di penginapan tersebut. Namun tidak sedikit pula kaum pendekar yang datang ke tempat tersebut. Dan ketika hari telah menjelang senja, ketika Raden Purbaya dan rombongannya telah bersiap-siap meninggalkan penginapan tersebut. Iya Tuanku Purbaya, lihatlah itu. Sebuah pengumuman ditempelkan di muka pintu penginapan. Marilah kita lihat, Kek. Kak. Kami atas nama perguruan Hati Suci mengundang kaum pendekar dari Tanah Jawa dan Pasundan untuk berkumpul membicarakan perkembangan situasi keamanan dan ketentraman bumi yang kita cintai. Pertemuan ini kelak akan menjadi satu penggalang perdamaian, penggalang persahabatan. Kami tunggu kedatangan kalian, kaum pendekar yang gagah berani di Bukit Tengkorak, Tanah Pasundan, awal purnama yang akan datang. Perguruan Hati Suci. Bukit Tengkorak. Undangan apakah itu, Kek? Perguruan Hati Suci. Entahlah. Tapi mengapa harus Bukit Tengkorak? Ada apa lagi di sana? Apakah undangan itu ada hubungannya dengan Jerangkong Hidup? Tidak mungkin. Baru beberapa hari kita bertemu dengan Jerangkong Hidup. Dia nampak tidak mempunyai sebuah rencana untuk pertemuan pendekar dan juga Hati Suci. Aneh sekali. Undangan pertemuan pendekar, Bukit Tengkorak, dan pengirimnya tertera hanya perguruan Hati Suci. Apakah kira-kira akan banyak yang hadir, Kek? Mana aku tahu. Kita lihat saja nanti. Ya, siapa tahu di sana kita akan menemukan pembunuh keji itu. Dan mungkin pula pertemuan itu ada hubungannya dengan pembunuhan yang akhir-akhir ini terjadi. Kita lihat saja nanti. Sekarang marilah kita segera menuju kota raja. Ketika hari menjelang malam, Raden Purbaya bersama Cempaka dan Mamang Kuraya tiba di Keraton Kencana Wungu. Prabu Cakti Dewangga yang mendengar perihal kedatangan Prabu Sanjaya segera saja menyambutnya dengan tergesa-gesa. Oh, kiranya Tuanku Purbaya yang datang. Mengapa tidak mengirimkan utusan dulu agar kami dapat menyambut sebagaimana mestinya? Biarlah, Paman Sakti Dewangga. Kedatangan kami ini kemari hanyalah sekedar kunjungan santai. Tapi adakah yang dapat kami bantu sehubungan dengan kedatangan tuanku? Kedatangan kami kemari adalah hendak mencari tahu tentang keamanan Kencana Wungu. Apakah pengacau-pengacau yang dahulu tidak pernah mengganggu lagi? Tidak tuanku. Semenjak kejadian tersebut, hampir di seluruh Kencana Wungu menjadi aman dan tenterang. Jika tuanku ingin beristirahat, segalanya telah tersedia. Marilah, saya akan mengantarkan tuanku ke sana. Ternyata kalian sudah keluar lebih dahulu. Iya, Gusti Prabu. Tidak betah dan tidak enak terkurung di dalam kamar seorang diri. Panggil aku sebagaimana biasanya, Kak Cempaka. Saat ini, kita hanya bertiga. Panggilanmu yang masih terikat basa-basi membuat aku semakin rikuh denganmu. Maaf, Adik Purbaya. Ini, Kakek Mamang Kuraya baru saja menanyakan kembali hasil tapa berata kita. Sudah kau jelaskan? Belum. Belum sempat saya menjelaskan, kau sudah keluar dari dalam kamar. Ceritakanlah, Kak Cempaka. Aku juga akan melengkapi dengan ceritaku. Baiklah. Kek? Ada apa lagi, Cempaka? Ceritakanlah cepat. Kau membuatku menjadi semakin penasaran saja. Ketika kami tengah bersemedi, apakah kakek selalu mengawasi dan melihat keadaan yang terjadi pada diri kami. Ya, aku melihat. Aku memperhatikan keadaan tubuhmu yang memancarkan cahaya terang. Juga tubuh Purbaya. Hanya itu aku tidak melihat apa-apa lagi. Karena aku melihat kedatangan Anting Wulan dan Jerangkung Hidup. Dan aku kemudian mengajaknya menyingkir menjauhi dirimu. Jadi hanya itu. Baiklah, dengarkanlah, kek. Malam itu, ketika kakek mengantarkan kami ke tempat semedi di Bukit Batu Larang, tempat ini cukup pekat. Kegelapan di sekitar sini akan membantumu untuk lebih memusatkan perhatian. Dan celah batu ini cukup tersembunyi untuk kenyamanan dan ketenangan kalian bersemedi. Aku menunggumu tak jauh dari sini. Aku pergi. Marilah adik Purbaya, kita mulai saja. Mudah-mudahan Dewata Agung memberikan petunjuk bagaimana menguasai kekuatan halus yang bersemayam di dalam tubuh kita. Marilah, Kak. Kemudian, kami duduk bersemedi memusatkan seluruh perhatian dan kekuatan batin kami pada Hyang Agung, penguasa dan pencipta alam semesta ini. Beberapa saat kami terlelap dalam keheningan yang seakan-akan tiada batasnya. Seakan-akan terlelap dalam hamparan ruang yang luas tanpa batas. Dan dalam keberadaan kami yang tiada itu, kami melihat titik-titik cahaya yang semakin lama menjadi semakin besar. Dan akhirnya semakin mengabur. Dan kemudian lenyap. Kami tidak mengerti lagi di mana kami berada. Kami tidak tahu lagi kebersamaan kami. Seakan-akan saya berada dalam kesendirian. Begitu juga dengan adik Purbaya. Dia merasakan hal yang sama. Waktu berlalu tanpa batas dan tanpa kami ketahui. Sampai satu waktu, tiba-tiba saja di hadapan kami muncul dua cahaya yang menyilaukan, yang kemudian menjelma menjadi seorang laki-laki tampan dan seorang wanita cantik jelita. Keduanya mengenakan pakaian yang indah, dan seluruh tubuhnya seakan-akan memancarkan cahaya yang indah sekali. Tanpa sadar, kami segera berlutut. Bangkitlah, Purbaya, pemuda tampan bijaksana, Raja Agung yang arif. Sesungguhnya manusia yang suci tidak ada bedanya dengan dewata di mata yang agung. Bangkitlah dan berdirilah di hadapanku. Sembah bakti kami berdua, kami aturkan. Bangkitlah engkau juga, Cempaka, gadis yang suci, setia pada cinta, setia pada keadilan. Engkau pun pantas untuk berdiri di hadapan kami. Terima kasih atas kehadiran Sang Dewi. Ada apakah kalian berdua memaksa kami hadir kemari? Ampunkan kami berdua, wahai kekuatan agung yang bersemayam di dalam tubuh kami. Kekuatan suci yang bersemayam dalam tubuh kami. Kami lancang dan memaksa tuan berdua untuk datang adalah semata-mata untuk mengenal tuan berdua. Siapakah sesungguhnya tuan berdua? Dan apakah maksudnya tuan berdua bersemayam di dalam tubuh kami? Angkara murka banyak terjadi di tanah ini. Karena itu, aku diperintahkan oleh Yang Agung untuk turun dan menciptakan perdamaian di tanah ini. Dan kalian berdua yang merupakan lambang dari kesetiaan dan keagungan cinta, merupakan tempat yang tepat bagi kami berdua untuk datang dan bersemayam. Aku adalah Yang Wisnu, dan ini istriku, Pohaci. sembah sujud dan hormat sekali lagi hamba aturkan. Demikian pula hamba. Bangkitlah dan dengarkanlah. Aku akan melengkapi rasa penasaranmu dengan keterangan lain. Ketahuilah, kekuatanku dapat engkau pergunakan sesuka hatimu, manakala engkau berdua telah terikat hubungan suami istri. Bertautnya jiwa dan raga kalian sekaligus akan mengalirkan seluruh kekuatan kamu. Kelak, pada saat yang tepat, semuanya akan kalian dapatkan. Aku kira pertemuan kita saat ini sudah cukup. Marilah Kakang Wisnu. Setelah kedua dewata itu menghilang, kami tiba-tiba saja tersentak dalam kesadaran kami. Dan sayup-sayup, saya mendengar keributan tak jauh dari tempat kami bersemedi. Dan kelanjutannya, kakek sudah mengetahui sendiri. Oh, sudah kuduga. Memang sudah kuduga. Apa itu, kek? Oh, tidak, tidak. Ya. Seperti yang dulu pernah kukatakan, kekuatan itu pastilah dia, Wisnu dan Pohaji. Oh, ada yang datang. Oh, pengawal dalam istana ini agaknya. Oh, selamat malam tuanku. Hamba datang atas perintah Gusti Prabu Dewangga. Beliau mengundang tuanku untuk makan malam bersama. Bagaimana, kek? Ya, semuanya terserah pada Gusti Prabu. Jika tuanku tidak merasa lelah, kita dapat makan bersama sambil menanyakan beberapa hal tentang tawanan misalnya. Siapa tahu dari orang terdekat Resi Amista mengetahui peristiwa itu. Baiklah, aku menerima undangan itu. Sampaikan, sebentar lagi aku akan datang memenuhi undangan junjunganmu. Oh, baiklah tuanku. Hamba akan menyampaikannya. Nanti, jika tuanku sudah siap, pengawal di sini akan dapat menunjukkan jalan ke bilik utama Gusti Prabu Dewangga. Hamba permisi. Seperti yang mereka rencanakan, setelah makan malam, dalam perbincangan santai Prabu Purbaya menanyakan tentang kelompok Resi Amista yang berhasil ditawan. Sebagian dari mereka yang saya benar-benar percaya telah dilepas kembali. Sedangkan beberapa belas yang merupakan pimpinan kelompok yang masih tampak keras sikapnya masih berada dalam tahanan. Oh ya, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan sehubungan dengan tawanan khusus kami, tuanku. Tawanan khusus? Siapakah dia itu, Paman Dewangga? Ki Cengkar Pawon, salah seorang pembantu utama Resi Amista. Oh, ya Gusti Dewa Batara. Ya, Cengkar Pawon adalah pembantu utamanya. Dan ia adalah yang menjaga pintu ke arah bilik utama dan juga ke arah kamar tuanku. Wah, oh, ya, rupanya laki-laki kasar, kotor dan brutal itu Ki Cengkar Pawon. Oh ya, apa yang ingin Paman bicarakan tentang orang itu? Laki-laki itu kini seakan-akan menjadi kurang waras. Ia tertawa-tawa sambil berkata-kata aneh dan sangat kotor. Berkata aneh? Apa maksud Paman Dewangga? Saya harap Tuanku Purbaya tidak menjadi marah jika saya mengucapkan hal itu. Tidak, Paman. Katakanlah, apa saja yang dikatakan Ki Cengkar Pawon? Baiklah. Saya akan ceritakan apa yang saya dengar dan lihat. Dia menyebut-nyebut dirinya adalah salah seorang raja besar. Dia berkata bahwa dia telah memperistri putri dari seorang raja, yaitu Paramita. Paramita? Paman Dewangga, saya mohon ceritakanlah. Ceritakanlah semuanya dengan sejelas-jelasnya. Apa yang telah Paman lihat? Ceritakanlah, Paman. Raden Purbaya mendesak Prabu Cakti dengan suara gemetar. Sementara itu Cempaka dan juga Mamangkuraya yang berada di sampingnya kelihatan tegang menunggu cerita selanjutnya dari Prabu Cakti Dewangga. Kicangkar Pawon, diamlah dan jangan berteriak-teriak dan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Aku mendengar kau berteriak-teriak tentang sesuatu yang tidak patut. Apa yang tidak patut? Apa yang tidak pantas? Kotor. Aku berkata sungguh-sungguh, biarlah seluruh dewata yang berada di setiap sudut kayangan mendengarnya. Biarlah seluruh dewata yang melihat perbuatanku memberikan hak yang seharusnya aku terima. Aku mendengar dari Kakang Amista bahwa gadis itu adalah putri seorang raja di tanah Pasundan. Dan aku telah mendapatkannya. Aku telah mendapatkannya. Aku telah memperistrinya. Dewata telah menjadi saksi. Di sini bukanlah tempatku. Lepaskan aku, lepaskan. Aku adalah seorang raja yang besar. Tempatku adalah di dalam istana. Hei, orang gila. Kau berkata apa, ha? Wanita terhormat mana yang mau dan sudi kau peristri? Diam! Diam! Diam dan jangan berteriak. Apa? Kau kira aku berdusta? Aku adalah seorang raja. Karena aku telah memperistri dia. Telah memperistri putri seorang raja dari tanah Pasundan. Dasar gila. Sudahlah, tinggalkan saja. Jangan hiraukan kata-katanya. Kau kira aku berdusta? Dengarlah istriku tercinta. Dengarlah, istriku tercinta itu adalah Paramita. Paramita. Iblis pembawa bencana. Seluruh tubuh Prabu Purbaya gemetar karena geramnya. Demikian pula dengan Cempaka, tangannya terkepal kencang. Tapi di sudut hatinya ia merasa lega, karena kekasihnya Purbaya bukanlah laki-laki busuk yang tidak tahu tanggung jawab. Kami mengerti, kata-kata darinya adalah dusta semata. Kini Kicengkar Pawon kami tetapkan di dalam kamar tahanan khusus. Jika tuanku ingin bertemu dengannya, besok kami akan mengantarkan menemuinya. Oh, kami sudah tidak sabaran lagi, Paman. Paramita adalah sahabat kami, bahkan lebih dari hanya sekedar sahabat. Dia telah kami anggap seperti adik kami sendiri. Antarkanlah kami. Oh, kami ingin menjumpai laki-laki terkutuk itu malam ini juga. Oh, bukankah begitu, Gusti Prabu? Ya, benar, Paman. Antarkanlah kami sekarang juga. Baiklah. Jika begitu, marilah ikuti saya. Kamar tahanannya terletak di sebelah timur istana ini. Kita akan keluar istana. Nah, itu dia orangnya. Siapa engkau? Pergi! Dan jangan mengganggu aku! Prabu Cengkar Pawon! Pergi! Cepat! Sebelum aku memanggil pengawal! Pengawal! Cepat tangkap mereka! Tangkap! Dan masukkan ke dalam penjara. Ayo. Kenapa kalian diam saja? Tidak mematuhi perintahku. Tangkap. Tangkap. Aku ngajar. Kalian benar-benar tidak menganggapku sebagai seorang raja. Kalian tidak menghormatiku sebagai seorang raja besar. Diam. Siapa engkau, ha? Mengapa engkau membentakku demikian kerasnya? Manusia busuk, manusia kotor. Pantaslah dewata kini mengutukmu, membuat dirimu jadi gila seperti ini. Kicengkar Pawon, lihatlah padaku. Pandanglah aku. Bukankah engkau adalah Paramita? Nona Paramita kekasihku, istriku tercinta. Nona Paramita, kemarilah, datanglah lebih dekat lagi padaku. Kemarilah. Kamu saja masih mencintaiku. Kau tidak melupakan aku, Paramita. Kemarilah. Ki Cengkar Pawon merintih-rintih. Pada kesempatan lain ia tertawa-tawa bahagia. Semua yang hadir di ruang tahanan itu termangu melihat sikap Ki Cengkar Pawon. Mereka memandang tanpa berkedip. Dan tanpa mereka sadari pula, di belakang telah hadir Anting Wulan yang masuk diantar oleh seorang pengawal dalam istana. Rupanya kesempatan itu berhasil kudapatkan. Aku mendapatkan kesempatan itu. Pemuda bodoh itu kubuat tidak berkutik dengan batu kecil. Setelah itu, ya, tidak sadarkan diri. Lalu aku menggunakan kesempatan itu. Paramita kini menjadi istriku. Paramita, aku adalah seorang raja. Seorang raja besar. Walaupun Dewata telah menghukummu, rasa-rasanya aku belum puas, Cengkar Pawon. Aku tidak dapat membayangkan sakit hati adik Paramita jika dia mengetahui kaulah yang menjadi sumber bencana itu. Manusia busuk dan kotor seperti kau. Apa yang kau lakukan dengannya? Laki-laki itu sudah kulumpuhkan. Dia tidak memiliki tenaga lagi. Dan kini Dewata Agung telah melengkapinya dengan membuatnya seperti itu. Apalagi yang ingin kau lakukan? Tenanglah, Kak. Kau akan membiarkannya. Membiarkannya. Membiarkan makhluk busuk yang telah merusak nama baik adik Paramita, merusak masa depannya. Aku kira sudah cukup hukuman yang diberikan padanya. Kuasailah dirimu. Kita akan memikirkannya kemudian. Jadi laki-laki itu yang telah merusak masa depan adik Paramita. Dia telah mendapatkan hukumannya, Kak. Aku telah melumpuhkannya dan membuat hilang seluruh kekuatannya pada beberapa waktu yang lalu. Mengapa engkau tidak menyadari semua ini? Mengapa adik Paramita membabi buta menuduh dirimu? Marilah, Kak. Kita keluar dari tempat ini. Mungkin aku akan dapat menjelaskannya setelah mendengar pengakuan dari Ki Cengkar Pawon. Mari, Paman Dewangga. Malam sudah menjadi semakin larut. Mari, Kek. Ya. Mari, Gusti Prabu. Ya. Pada saat itu, keadaanku sangatlah lemah. Ingatanku yang tiba-tiba saja menghilang, yang aku tidak mengerti, rupanya adalah perbuatan dari Ki Cengkar Pawon yang melemparkan batu tepat pada jalan darah di tengkuku. Dan pada saat itu, dia merusak kehormatan adik Paramita yang memang saat itu tengah dipengaruhi kesadarannya oleh ramuan perangsang birahi. Ya, pada saat itu yang ada di dalam pikirannya hanyalah dirimu, calon suaminya yang sangat dicintainya. Pantas saja dia merasa semuanya adalah perbuatanmu. Kau sudah mengetahui semuanya, Kak? Iya, Paramita sudah menceritakan semuanya. Semuanya tentang dirinya. Kasihan sekali anak itu. Iya. Kasihan sekali. Iya. Jika sudah tidak ada lagi yang akan kalian bicarakan, sebaiknya tidur saja. Kukira kita semua kekurangan waktu untuk beristirahat. Kak Ulan bisa tidur bersama-sama denganku. Kamarku luas sekali. Terima kasih, Cempaka. Baiklah, aku tidur bersamamu. Mari, itu kamarku, Kak. Cempaka bangkit menuju kamarnya. Sementara itu Anting Wulan mengikutinya. Purbaya dan Mamang Kuraya pun akhirnya bangkit dan masuk ke dalam kamarnya masing-masing. Di dalam kamar, hanya sedikit kata-kata yang diucapkan oleh Cempaka dan Anting Wulan. Mereka merasa seakan-akan ada satu ganjalan di antara mereka. Beberapa saat setelah mereka merebahkan diri di pembaringan. Kak Wulan, ada apa Cempaka? Bagaimanakah keadaan adik Paramita? Dia tentu sangat membenci saya. Ya, dia masih kekanak-kanakan. Tetapi harus menerima beban penderitaan yang tidak terkira beratnya. Bagi orang dewasa pun, merupakan beban yang sangat berat. Apakah saya bersalah, Kak Wulan? Apakah saya yang harus bertanggung jawab atas segala penderitaan yang diderita adik Paramita? Entahlah. Tapi kukira tidak, adik Cempaka. Apakah engkau mencintai junjunganmu Gusti Prabu Purbaya? Sambil memeluk bantal, Cempaka tercenung mendengar pertanyaan tersebut. Air matanya seketika mengalir. Untuk beberapa saat, ia tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut. Aku tidak pernah mengucapkan kata-kata cinta, walau sekalipun. Aku tidak pernah menyatakan itu. Dan aku telah dinikahkan dengan seorang pemuda bangsawan oleh ayahanda Prabu Aji Konda. Kau sudah menikah? Siapakah suamimu itu? Dan di manakah dia sekarang berada? Mengapa engkau tidak bersama-samanya lagi? Kakang Landayan, suamiku, adalah seorang bangsawan. Dia adalah seorang pemuda terhormat yang sangat baik. Bahkan teramat baik. Dia mencintaiku dengan sepenuh hati. Akan tetapi, sayang sekali, aku tidak dapat mencintainya. Kau tidak mencintainya, tetapi engkau menikah juga dengannya. Ayahanda Prabu Aji Konda yang mengetahui bahwa putranya mencintaiku segera mengambil tindakan. Beliau sejak semula memang telah merencanakan sebuah perkawinan antara adik Purbaya dengan putri Paramita. Karena itulah, aku tidak mungkin menolaknya. Aku menerima semua itu, walaupun dengan hati yang terpaksa. Lalu di manakah sekarang suamimu? Apakah kau tidak mempunyai putra? Kasihan sekali Kakang Landaya. Ada apa dengan suamimu itu? Mengapa engkau menangis, Cempaka? Sebagai seorang istri, aku menyadari akan tugasku. Aku pasrah dan menerimanya. Tetapi hingga akhir hayatnya, Kakang Landayan tidak berhasil menyentuh tubuhku. Kakang Landayan tidak berhasil menyentuh tubuhmu. Kau tidak memberikannya? Dan bagaimana ia bisa mati? Aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti, Kak Wulan. Setiap kali ia hendak menyentuh tubuhku, tangannya bagaikan terkena suatu kekuatan yang luar biasa. Sinar yang panas membara keluar dari dalam tubuhku. Aku tidak mengerti, Kak. Tapi semua itu justru aku dengar dari mulut Kakang Landayan sendiri. Ia mengatakannya di hadapan adik Purbaya. Ia mengatakan bahwa aku tidak pernah disentuhnya. Sedangkan aku sendiri jatuh tidak sadarkan diri manakala Kakang Landayan ingin menyentuh tubuhku. Sebelum meninggal, Kakang Landayan juga menceritakan tentang pertemuannya dengan kekuatan halus yang bersemayam dalam tubuhku. Dan dari kekuatan agung itu, Kakang Landayan mengatakan bahwa aku sesungguhnya telah terikat jodoh dengan adik Purbaya. Anting Wulan merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Darahnya seakan bergolak mendengar penuturan Cempaka. Kini lengkaplah sudah. Ia menjadi semakin menyadari bahwa gadis di hadapannya adalah seorang gadis yang merupakan pilihan dewata. Seorang gadis suci, seorang gadis agung. Hingga beberapa saat Anting Wulan membeku, bulu kuduknya meremang. Ia pun kini menyadari bahwa penderitaan gadis di hadapannya tidak kalah beratnya dengan penderitaan Paramita. Beberapa saat lamunannya pun dipecahkan oleh isak Cempaka. Kau tidak bersalah, adik Cempaka. Kau tidak bersalah. Agaknya semua ini terjadi sudah menjadi garis pasti dari Yang Maha Agung. Untuk membuktikan betapa agungnya arti sebuah cinta bagi mereka yang berjiwa bersih, dan betapa kotornya arti sebuah cinta bagi mereka yang tidak pernah mau mengerti. Ya, sudahlah. Tidurlah, Cempaka. Banyak hal yang akan kita kerjakan besok. Iya, Kak. Maaf jika aku sampai mengganggu istirahat Kak Wulan. Keesokan harinya, setelah meminta diri, Raden Purbaya bersama Cempaka, Anting Wulan dan Mamang Kuraya segera meninggalkan Keraton Kencana Wungu. Kita berhenti sebentar. Kak Wulan, jika boleh saya tahu, kemanakah tujuan Kak Wulan sekarang? Aku tidak tahu. Yang jelas, saya akan berkeliling untuk mencari adik Paramita. Dia telah melarikan pedang ular emas, sebuah pedang yang sangat berbahaya untuk dirinya. Apalagi jika pedang itu jatuh ke tangan orang jahat yang berkepandian tinggi. Apakah kakak sudah mendengar tentang adanya undangan dari Bukit Tengkorak? Iya, sudah. Undangan itu saya temukan di mana-mana. Apakah tuanku ingin pergi ke sana? Benar. Kami akan melihat keadaan di sana. Aku kira sebaiknya Kak Wulan pun ikut bersama kami ke sana. Bukan tidak mungkin Paramita berada di sana. Iya ya. Tuanku benar. Saya akan ke sana. Bagus, bagus. Ayolah, kita berangkat. Heya, heya. Sementara itu di Bukit Tengkorak. Tempat ini benar-benar luar biasa. Terima kasih, Karmapala. Kau telah menunjukkan sebuah tempat yang tepat untuk sebuah perguruan. Bukit ini memiliki keindahan alam serta sekaligus kewibawaan yang kuat untuk sebuah perguruan. Tiga hari sudah aku berkeliling dan tidak habis-habisnya aku mengagumi alam di sini. Mudah-mudahan jika gurumu Jerangkong Hidup mendengar kehadiranku di sini, ya, dia tidak akan menjadi perang. Kakek Jerangkong Hidup agaknya tidak ingin lagi mencampuri urusan dunia kependekaran. Tuan Amista, bagaimanakah dengan undangan itu? Apakah sudah Tuan sebarkan? Pada hari pertama kedatanganku kemari, aku sudah perintahkan mereka untuk melakukan penyebaran undangan. Kau tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Pertemuan itu aku rencanakan 6 hari lagi pada permulaan purnama depan. Di manakah sekarang Paramita? Kau tidak bersama dengannya? Ia sedang mengurung diri di dalam kamarnya. Ah, saya bermaksud akan menjumpai adik Paramita. Oh, tidak apa-apa. Silakan. Akan ku ketuk. Mudah-mudahan ia tidak menjadi marah dengan kedatanganku. Adik Paramita, apakah engkau ada di dalam? Adik Paramita? Wah, tidak ada jawaban. Apakah ia tidak berada di dalam pondoknya? Akan ku coba melihatnya ke dalam. Pondoknya kosong. Kemana anak itu? Berbahaya sekali jika ia terlalu jauh dariku. Aku harus segera menemukannya. Aku akan mengelilingi bukit ini. Aku harus segera menemukannya. Hup! Itu dia, adik Paramita. Kau lagi? Ada apa engkau mencariku? Aku harap kau mau menuruti kata-kataku. Janganlah pergi terlalu jauh dariku. Aku khawatir dengan dirimu. Kau kira aku tidak tahu? Kau justru mengkhawatirkan pedangku ini. Bukankah begitu? Ayo, katakan dengan jujur. Bukankah kau hanya mengkhawatirkan pedangku? Iya, memang. Aku mengkhawatirkan pedangmu. Tapi, dirimu pun aku khawatirkan. Terus terang, aku sangat mencurigai Resi Amista. Kau tidak perlu mengurusi diriku. Bukankah sudah kukatakan sejak kemarin bahwa aku sudah tidak akan menyinggung-nyinggung lagi perbuatanmu dulu? Aku telah puas menghukummu, dan kau telah menerimanya. Pergilah, jangan mengikuti aku terus. Kau salah, Nona. Justru setelah urusan kita selesai, aku justru menuntut kau untuk mau bersahabat denganku. Tidak sudi, pergi. Atau aku akan berteriak membuat malu dirimu. Sudah, sudahlah. Jangan berteriak, Nona Paramita. Jangan berteriak. Ada apa, cucuku Paramita? Ada apa? Kenapa kalian diam saja? Kalian telah bertengkar lagi? Maukah kau meninggalkan aku bersama Paramita sebentar saja? Hanya sebentar saja. Baiklah. Kau tidak perlu ragu. Tinggalkanlah tempat ini. Baiklah, adik kita. Duduklah. Dan jangan berdiri mementang kaki seperti itu. Kenapa kau memandangku seperti itu, Paramita? Kau pun kini tidak dapat kupercaya lagi, Kek. Setelah kau menipuku, setelah kau memberikan bubuk kuning itu, kau membuat aku serba salah menghadapi mereka. Mengapa kau tidak berterus terang saja? Mengapa kau harus membohongiku? Karena bagiku, setiap laki-laki yang tidak mengenal tanggung jawab, apalagi terhadap wanita, dia harus mati. Aku khawatir jika menceritakannya kepadamu, kau akan menjadi ragu karena cintamu kepadanya. Karena aku tahu kau masih belum dapat bersikap tegas, bersikap dewasa. Siapa bilang kedatanganku kali ini ke tanah Pasundan ini adalah untuk memenggal kepala Raden Purbaya yang kini bergelar Prabu Purbaya? Kau tidak akan sanggup melakukannya, Paramita. Kau kelak akan menjadi ragu karena cintamu kepadanya. Jangan mencoba untuk membakar hatiku. Aku akan memenggal leher Purbaya dengan pedang ini. Masukkanlah pedang itu, Paramita. Pedang itu kelihatannya bukan sebuah senjata yang dapat dibuat main-main. Aku mengharapkan engkau dapat menekan hawa nafsumu untuk beberapa saat, hingga pertemuan pendekar yang sebentar lagi aku laksanakan selesai. Dan kelak jika aku telah mempunyai banyak murid, jika aku telah berhasil membina satu kekuatan yang besar, aku akan mampu menekan Prabu Purbaya. Aku harap kau mau mendengarkan kata-kataku. Pergilah, pergilah. Biarkan aku sendiri di sini. Kau juga membuat hatiku menjadi semakin pepat. Pergilah. Baiklah, aku akan pergi. Tapi untuk sementara, tahanlah dirimu. Jangan membuat keributan. Aku memerlukan bantuanmu dan juga bantuan Karma Pala. Pergi! Baik, aku pergi. Jagalah dirimu baik-baik. Karma Pala mengintai semua percakapanku. Mudah-mudahan Paramita akan tetap mampu menahan pemuda itu. Adik Paramita. Kau lagi. Apa yang akan kau bicarakan lagi? Masukkanlah pedang itu ke dalam sarungnya. Sambil ngomel perlahan-lahan, Paramita mematuhi kehendak Karma Pala. Entah mengapa kini ia duduk di bebatuan, duduk tanpa menghiraukan Karma Pala yang berada tak jauh di sampingnya. Kau ini aneh sekali, Adik Paramita. Jika memang engkau tidak percaya dengan Resi Amista, mengapa engkau masih juga berdiam di sini? Apalagi yang kau cari di sini bersama dengannya? Mengapa engkau berniat membantu segala usahanya? Engkau sendiri, apa yang sudah kau lakukan? Bukankah kau juga membantunya? Memberikan sebuah tempat yang mungkin akan dijadikan satu markas untuk kegiatannya? Aku berbuat begitu sebelumnya karena aku melihat kau begitu mempercayainya. Kau begitu bersahabat dengannya, serta didukung oleh rencananya yang cukup mulia, mendirikan sebuah perguruan besar, tempat para pemuda belajar berbagai macam ilmu. Sejak pertemuanku dengannya beberapa hari yang lalu, aku tidak pernah percaya dengannya lagi. Aneh. Lalu, mengapa kau tetap tinggal di sini? Itu urusanku. Kau tidak perlu tahu. Apakah hingga saat ini kau belum juga percaya dengan diriku, dengan perhatianku? Aku bersungguh-sungguh, Paramita. Mendengar perhatian yang tulus dari pemuda yang sesungguhnya telah menarik hatinya, Paramita terisak sedih. Ia menangis memikirkan tentang keadaan dirinya yang kini telah cemar karena perbuatan Raden Purbaya. Ada apa kau menangis, Adik Paramita? Keadaan diriku ini, Kakang Karmapala. Aku malu untuk tetap hidup terus. Aku malu, Kakang. Aku ingin sudahi saja hidupku ini. Akan tetapi, aku harus dapat membunuh dahulu orang yang telah menghancurkan seluruh masa depanku. Aku harus dapat membunuhnya, Kakang. Oh, Adik Paramita, apakah Prabu Purbaya yang disebut-sebut tadi oleh Resi Amista yang teramat kau dendam adalah hubungannya dengan aib yang menimpa dirimu? Benarkah demikian, Adik Paramita? Setan! Apakah benar Purbaya melakukan kekejian seperti ini? Benar-benar serigala berbulu domba. Aku akan menuntut balas atas semua perbuatannya itu. Apalagi yang kau tunggu di sini, Paramita? Ayolah kita cari dan temui raja bejat itu di istananya. Rasa-rasanya ingin sekali aku berteriak di muka gerbang istana Karang Sedana. Mengapa Kakang tidak berteriak di seluruh kota raja? Biar sekalian semua orang tahu bahwa aku, Paramita, putri Prabu Jayasuntana, telah cemar kesuciannya dan ditolak cintanya mentah-mentah oleh Prabu Purbaya. Lakukan saja hal itu, Kakang. Lakukan. Agar genap sudah rasa malu dan cemarku. Lakukanlah, Kakang. Maksudku tentu saja tidak ingin membuat malu dirimu. Aku tidak bermaksud seperti itu. Baiklah, kita akan mencarinya dan mengajaknya pergi ke suatu tempat dan menyelesaikannya secara jantan. Biarlah aku yang akan menghadapinya. Tidak kusangka pemuda yang semasa kanak-kanaknya adalah seorang yang berjiwa kesatria, kini menjadi seekor serigala yang busuk. Bersikaplah sebagaimana seorang sahabat denganku, Adik Paramita. Aku tidak menganggapmu sedikitpun sebagai seorang gadis yang kotor. Bagiku, kau tetap seorang gadis yang bersih. Marilah, kita kembali ke pondok kita. Jaga baik-baik pedangmu. Marilah, Adik Paramita. Duduklah, Jantra. Oh, mana pedang pesananku itu? Ini tuanku. Laki-laki yang bernama Jantra itu kemudian membuka kain tebal yang berada dalam pondongannya. Ternyata sebilah pedang kuning bersinar keemasan dan bertangkai kepala ular. Sebuah pedang yang hampir menyerupai pedang ular mas. Iya, cukup baik pekerjaanmu, Jantra. Dan juga selesai dalam waktu yang cepat. Benar-benar tidak berbeda. Ya. Aku akan menukarkannya malam ini juga. Anak manis dan bodoh. Oh, sayang sekali uang yang harus kuru hambur-hamburkan membuat pedang dengan emas sebagai lapisannya. Mengapa harus seperti ini, Guru? Mengapa tidak Ki Guru ambil saja pedang itu dari tangan gadis itu? Aku masih membutuhkan pemuda yang mengikutinya. Pemuda itu memiliki kepandaian yang sangat tinggi. Dengan kehadirannya pada pertemuan pendekar itu, pandangan seluruh perguruan yang ada di tanah Pasundan dan Jawa akan menjadi lain. Sudahlah, teruskanlah persiapanmu yang lain. Bantu saudara-saudaramu untuk mempersiapkan penyambutan tokoh-tokoh yang akan hadir. Baiklah, Ki Guru. Saya permisi. Dan pada malam harinya, Anak muda, kau kira selama ini aku mengalah padamu karena aku takut dan enggan menghadapimu, murid dari Jerangkong Hidup? Kau salah. Sekarang akan kulihat apakah kau mampu menjaga pedang ular mas itu. Dingin sekali malam ini. Hampir 7 hari aku kurang tidur. Tidurku hanya beberapa jam saja setiap harinya. Dan itu pun aku lakukan setelah hari menjelang fajar. Malam semakin larut. Aku akan bersemedi lagi seperti biasanya. Mengapa mataku tak dapat kukendalikan lagi? Rasa kantuk malam ini luar biasa sekali. Aneh. Mengapa kekuatan saktiku tidak mampu membendung rasa kantuk ini? Apakah karena aku telah terlampau lelah? Tidak ada salahnya jika aku tidur beberapa saat. Rasa kantuk ini sedemikian hebatnya. Tentu karena 7 hari aku kurang tidur. Pemuda sakti dan perkasa itu tidak menyadari bahwa rasa kantuk yang menyerangnya itu adalah karena sirup yang dilepaskan oleh Resi Amista. Sirup yang telah dilandasi oleh kekuatan sakti, tokoh asing, serta kekuatan gaibnya. Tidak beberapa lama kemudian, Raden Karmapala pun tertidur pulas. Sementara itu, di sekitar pondokan itu, baik orang-orang Resi Amista maupun Paramita sendiri telah lebih dahulu tertidur. Jika aku ingin membunuhmu, sangatlah mudah. Tapi aku masih membutuhkan kehadiranmu, anak muda. Kelak jika seluruh rencanaku berhasil, aku akan berterima kasih sekali kepadamu, Karmapala, dan juga padamu, Paramita, yang telah menghantarkan pedang ular mas ini. Ini aku berikan juga sebilah pedang yang cukup baik untukmu, cucu. Setelah berhasil menguasai pedang ular mas dan meletakkan pedang tiruannya, Resi Amista meninggalkan pondok itu. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Paramita akan menyadari bahwa pedangnya telah berubah? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-20 dengan judul Angkara Murga. Sampai jumpa. It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio Show Bandung, Indonesia.